نحمده الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah. Kembali pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran membaca sebuah kitab yang bertajuk Al-Wabilus Sayyib Minal Kalami Tayyib, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, Barakallahu Fikum, Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullahu Ta'ala telah menjelaskan kepada kita keadaan orang-orang yang munafik. Keadaan orang-orang munafik, baik keadaan mereka di dunia dan keadaan mereka nanti di hari kiamat. Adapun keadaan mereka di dunia, Barakallahu Fikum, mereka itu akan terus tersiksa dengan kemunafikan yang ada pada hati mereka. Mereka tidak bisa tenang hidupnya. Walaupun mereka aman berada di tengah-tengah kaum muslimin, namun apa? Namun hatinya tidak tenang. Barakallahu fikum. Kenapa tidak tenang? Disebabkan karena tidak ada kesesuaian antara keyakinan diajarkan di dalam Islam dan keyakinan yang ada pada hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga dia harus selalu apa? Berkamuflase, harus selalu menutup-nutupi keyakinannya. Nah, membuat dia tidak tenang hidupnya. Nah, saat perintah untuk beribadah kepada Allah, berat baginya, malas dia untuk bergerak. Tapi ya harus dilakukan, karena saya hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu. Jadi capek, letih dia. Dan barakallahu fikum, hatinya apa? Merasa panas. Kenapa? Karena keyakinanku tidak seperti ini. Ini bukan keyakinanku. Barakallahu fikum. Ini bukan hal yang aku sukai. Sehingga dia terteror. Barakallahu fikum, dengan kebencian. Dengan barakallahu fikum, na'am. Keletihan, kecapean, kemalasan yang terus ada dalam hatinya. Barakallahu fikum. Bertolak belakang. Dengan perbuatannya, dengan keyakinannya, barakallahu fikum. Dan keadaan mereka nanti di hari kiamat, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyalakan api neraka pada hari kiamat. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Menjadi seorang yang munafik, rugi dunia dan akhirat juga. Tidak akan, barakallahu fikum, memberikan keselamatan. Letih dia di dunia, capek dia di dunia, sakit dia di dunia. Dan di neraka pun dia tidak mendapat nikmat, justru dia mendapatkan, barakallahu fikum, azab Allah subhanahu wa ta'ala di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimahumullah, inilah balasan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memiliki kemunafikan, baik nifaq, i'tiqadi, nifaq yang bisa menyebabkan seorang keluar daripada agama Islam dari sisi keyakinan. Demikian pula nifaq al-amali, kemunafikan dari segi perbuatan, yang ini memang tidak mengeluarkan seorang daripada apa? Keislaman, namun dia masuk ke dalam dosa-dosa besar, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, kemudian kita lanjutkan, ikhwan fil din rahimahumullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fahadha mathalu man lam yashabhu nurul iman fid dunya. Maka inilah dia permisalan orang yang tidak ditemani cahaya iman di dunia, bal kharaja minhu, bahkan cahaya itu keluar dari dirinya, wa faraqahu, dan terpisah dari dirinya, ba'da an istawaa bihi wa huwa halul munafiq, arafa thumma ankara wa aqarra thumma jahada fahuwa fi dhulumatin fahuwa fi dhulumati asam abkam wa a'ma. Barakallahu fikum. Dan inilah permisalan, ya. Naam, maka inilah dia permisalan orang yang tidak ditemani cahaya keimanan di dunia, bahkan cahaya itu keluar dari dirinya, terpisah dari dirinya, ya, setelah cahaya iman itu meneranginya. Dan inilah, ya, kondisi orang-orang munafik. Ya. Bagaimana kondisi mereka? Arafa, mereka mengenali. Mengenali cahaya itu, mengenali syariat itu, mengenali Islam, mengenali kebenaran itu. Thumma angkara, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aqarra, thumma jahada. Ya. Dan mereka telah mengakui kebenaran itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Namun apa? Mereka, barakallahu fikum, naam, ya, menentangnya. Ya. Naam. Ya. Dia tentang, ya, apa yang telah diakui daripada kebenaran tersebut. Fahuwa fi dhulumati, maka dia berada pada kegelapan. Kegelapan, asam, dia menjadi tuli. Abkam, menjadi bisu. A'ma, dan juga menjadi buta. Inilah keadaan orang-orang munafik. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membawakan sisi pendalilannya, barakallahu fikum, kama qala taala fi haqqi ikhwanihim minal kuffar. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang hak saudara, barakallahu fikum, mereka ini, ya, dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina kadzdzabu biayatina summun bukmun fid dhulumat, di surat Al-An'am ayat ke-39. Ya. Dan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu tuli, bisu, barakallahu fikum, dan berada di dalam kegelapan. Ini sisi pendalilannya. Ya. Yaitu berkaitan tentang apa? Tentang, barakallahu fikum, ya, orang-orang, ya. Sekarang, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim ingin membuat sebuah persamaan. Sisi persamaan antara orang-orang munafik dengan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, nanti akan disebutkan juga perbedaannya apa. Nah, sisi persamaannya ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, "Walladzina kadzdzabu biayatina." Ini kepada orang-orang kafir, ya. Dan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami, ya. Summun bukmun fid dhulumat. Mereka itu tuli, bisu, dan berada dalam kegelapan. Ini sama persamaan. Orang kafir juga demikian. Ya, barakallahu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya di surat Al-Baqarah ayat ke-171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a tsummun bukmun 'umyun fahum la yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan permisalan, ya, orang-orang kafir, ya, seperti permisalan pengembala yang memanggil binatang yang dikembalainya tersebut, binatang ternaknya tersebut, yang binatang itu tidak mendengar, ya, kecuali panggilan dan seruan saja. Barakallahu fikum. Jadi seorang pengembala kan enggak akan binatang ternak yang dikembala itu kan enggak bisa dikatakan, belok kanan, belok kiri. Enggak bisa. Enggak paham dia. Enggak dengar kecuali apa? Diarahin, diarahkan. Ya, seperti itu. Jadi capek kita bilang belok kanan, belok kiri, enggak dengar. Enggak ngerti. Nah, seperti itulah perumpamaan persamaan antara orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Ya, diseru kepada kebenaran, barakallahu fikum, tapi mereka tidak mau mendengarnya. Ya. Mereka tidak mau mendengarnya. Ya. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya. Oleh sebab itu, ya, mereka tidak mengerti. Ya. Nah, maksudnya apa? Karena mereka summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta. Ya. Fahum la yaqilun. Oleh sebab itu mereka pun tidak berakal, tidak mengerti. Barakallahu fikum. Tidak faham. Ya. Nah, inilah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan tentang orang-orang kafir yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang munafik. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan wa syabbaha ta'ala halal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala serupakan keadaan orang-orang munafik fi khurujihim minan nur. Di saat keluarnya mereka dari cahaya. Ya, ba'da an adha'a lahum, setelah cahaya itu menerangi mereka. Jadi inilah permisalan orang-orang munafik, persamaannya apa? Orang munafik dengan orang kafir, orang munafik itu disamakan dengan orang kafir tatkala orang munafik itu telah keluar daripada cahaya Islam tadi. Jadi keadaannya sama. Mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, bihali mustauqidin nari. Ya. Permisalan dengan seorang yang menyalakan api. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wa dhahaba binuriha anhu. Lalu lenyaplah cahaya itu darinya. Ba'da an adha'at ma haulahu. Setelah api itu menyinari sekitarnya. Li'anna al-munafiqin bimukhalatatihim al-muslimin. Karena orang-orang munafik mereka bergaul, bercampur, bergaul. Ya, dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi, sisi persamaannya mereka sama-sama buta, tuli, bisu. Ya, inilah persamaan antara orang kafir dengan orang munafik. Namun sisi perbedaannya orang munafik ini rupanya lebih parah. Kenapa? Karena mereka pernah bersama kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Mereka pernah tersinari. Melihat cahaya kebenaran di tengah-tengah kaum muslimin. Melihat syariat yang dihidupkan oleh kaum muslimin. Dan mereka pun ikut di dalamnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Salatihim ma'ahum. Salat mereka bersama muslimin. Wasiyamihim ma'ahum, dan puasa mereka juga bersama muslimin. Wasima'ihim al-Qur'an, dan mereka pun apa? Bersama kaum muslimin apa? Mendengar Al-Qur'an. Wa musyahadatihim a'lama al-Islam wa manarahu. Dan apa? Mereka juga menyaksikan keislaman dan syiar-syiar Islam. Insyaallah. Nah, ini keadaan orang-orang munafik. Qad syahadul dau'a wara'au an-nara ayanan. Orang-orang munafik itu benar-benar, barakallahu fikum, ya, mereka telah menyaksikan cahaya itu dengan mata kepalanya. Barakallahu fikum. Orang-orang munafik itu betul-betul melihat kebenaran di hadapan matanya. Melihat al-haq itu sudah sangat-sangat jelas. Barakallahu. Namun apa? Mereka menentang cahaya itu, barakallahu. Mereka menentang cahaya itu. Dalam keadaan penentangan mereka terhadap kebenaran itu, barakallahu, itu menyakiti hati mereka sebenarnya. Capek, letih, lelah. Mereka harus apa? Hidup dalam keadaan diteror dengan rasa-rasa itu. Pertentangan antara keyakinannya dengan apa? Dengan kebenaran yang dia lihat. Barakallahu fikum. Nah. Walihada qala ta'ala fi haqqihim. Dan oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Naam. Tentang hak mereka ini. Hak orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang dia hidup dalam sinaran cahaya, dalam kebenaran, dalam al-haq, di dalam Islam. Tapi barakallahu fikum, dia tolak semua itu, dia tentang semua itu di dalam hatinya, barakallahu fikum. Maka apa takdir Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah ayat ke-18, fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan kembali. maksudnya apa? Sulit bagi mereka untuk kembali lagi kepada cahaya itu. Kenapa? Karena kebenaran sudah mereka dengarkan, sudah mereka simak, sudah mereka ikuti, bahkan sudah mereka wujudkan, mereka praktekkan. Tapi masih saja mereka tentang, mereka tidak suka. Barakallahu fikum. Terus bagaimana lagi hidayah? Mau datang kepada mereka, hidayah itu ada di sekitar mereka padahal. Ya, petunjuk itu ada dalam kehidupan mereka, bertetangga dengan mereka. Namun mereka tentang, mereka tidak suka. Barakallahu fikum. Tahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali lagi kepada kebenaran. Tidak akan pernah kembali lagi pada kepada kebenaran tersebut, kepada Islam, kepada cahaya tersebut. Kata Imam Al-Qayyim, fahum la yarji'un ay ilaih. Maka mereka tidak akan kembali ay, maksudnya kepada siapa? Kepada cahaya itu. Kepada Islam. Barakallahu fikum. Kenapa? Kata Imam Al-Qayyim, alasannya li'annahum, karena mereka faraqul Islam, mereka telah berpisah dari Islam. Ba'da an talabbasu bi, setelah mereka ada di dalam Islam tersebut. Setelah mereka memakai pakaian Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Mereka telah berpisah dengan Islam dalam setelah mereka apa? Mereka berada di tengah-tengah Islam. Mereka memakai identitas keislaman. Barakallahu fikum. Wastanaru bihi, dan setelah mereka tersinari dengan cahaya keislaman tersebut. Barakallahu fikum. Fahum la yarji'un ilaihi, maka mereka yang tidak akan kembali lagi kepada Islam. Artinya apa? Orang munafik itu lebih sulit untuk mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hidup bersama hidayah, tapi mereka tidak mau masuk dalam hidayah tersebut, tidak mau mengambil hidayah itu. Justru inginnya keluar, inginnya pergi, inginnya meninggalkan hidayah. Maka mereka tidak akan kembali lagi. Sulit untuk kembali. Ya, illa man rahim rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Wa qala ta'ala fi haqqil kuffar. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap haknya orang-orang kafir. Maksudnya yang pantas diberikan untuk orang kafir. Jadi yang pantas untuk diberikan kepada orang munafik, yaitu hum la yarji'un, mereka tidak akan kembali lagi kepada Islam. Lalu inilah hak orang-orang kafir yang pantas diberikan oleh kepada orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di suratul Baqarah ayat ke-171, fahum la ya'qilun. Kalau orang kafir, orang-orang kafir, fahum la yarji'un. Kalau orang munafik, fahum la yarji'un. Kalau orang-orang kafir, fahum la ya'qilun. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Jadi, dan mereka pun, kalau orang kafir, mereka tidak faham, tidak mengerti. Tidak memiliki pemahaman terhadap Islam. Kalau mereka menentang Islam, tidak sesuai akidah mereka dengan akidah Islam. Dan karena orang kafir memang terang-terangan dia. Kalau orang munafik apa? Mereka berkamuflase. Barakallahu fikum. Kalau orang kafir memang jelas. Barakallahu. Ya. Ikhwan rahiman rahimakumullah, kalau ada orang yang mengatakan ya, na'am. Jangan sibuk. Ya. Barakallahu fikum apa? Saling tahdzir sesama kalian kaum muslimin. Maka sibuklah mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Sibuklah untuk membantah orang-orang kafir. Maka di antara jawabannya apa? Barakallahu fikum. Kalau orang-orang kafir memang sudah jelas dia kafir. Sudah jelas dia kafir. Dia menentang Islam jelas. Namun bukan berarti kita meninggalkan untuk apa? Untuk ya, membantah syubhat-syubhat. Mereka tidak. Mereka kaum muslimin sendiri sadar, paham. Itu orang kafir. Orang awam pun paham. Itu orang kafir. Tapi hizbiyun. Mereka berkamuflase dalam Islam. Mereka mengajarkan umat. Katanya ini keislaman. Tapi mereka mengajarkan bid'ah. Mereka mengajarkan khurafat. Ini lebih mengerikan. Nah, ini tentunya kias di dalam lingkup kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, jadi, ayo kaum muslimin bersatu. Nah, kita bersatu untuk apa? Memerangi orang-orang kafir. Ayo Syiah kita bersatu. Ayo Khawarij kita bersatu. Ayo para pelaku bid'ah kita bersatu. Ayo orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan bersatu. Ayo orang-orang kejawen kita bersatu. Untuk memerangi orang-orang kafir. Gimana bisa persatuan ini terjadi? Barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan kita masih dalam akidah yang berbeda-beda. Maka kita harus bersatu dulu di atas tali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu caranya. Sering dijadikan contoh barakallahu fikum dan kasus di Palestina. Kenapa kaum muslimin kok gak bersatu aja memerangi Zionis Yahudi di negeri Israel sana? Ini bukan perkara yang mudah. Barakallahu fikum. Nah, kalau bersatu, siapa yang memimpin? Semua pengen memimpin. Sufinya pengen memimpin. Barakallahu fikum. Ikhwanil muslimin pengen memimpin. Syiah pengen memimpin. Barakallahu fikum. Siapa yang akan memimpin ini? Karena mereka tidak mau akidah mereka direndahkan juga. Barakallahu fikum. Dan ini sudah pernah terjadi. Ketika perang Afghanistan. Barakallahu fikum. Nah, di mana justru ya Syekh Jamilur Rahman yang di sana beliau asli orang Afghanistan, beliau seorang dai salafi ya yang mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, beliau juga menjaga negerinya, wilayahnya, daerahnya dari ya orang-orang komunis Soviet naam yang memerangi daerah beliau, daerah Kunar namanya. Tapi justru beliau dibunuh. Karena akidah beliau tidak sesuai dengan akidah mereka. Jadi orang-orang ikhwanul muslimin tidak mau kalau beliau ini memimpin daerah tersebut, apalagi Afghanistan. Karena nanti akan ya ditancapkan bendera Wahabi katanya. Subhanallah. Sehingga sampai sekarang seperti itulah Afghanistan. Barakallahu fiik. Nah, bisa jadi sekarang mereka berhasil merebut negerinya sendiri. Bisa jadi karena apa? Karena ada permainan-permainan dari orang-orang kufar. Nah, yang jelas selama mereka tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah, ini faedahnya. Siapapun yang tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, maka jangan ya bangga ataupun jangan bermimpi bisa berhasil menguasai negeri. Apabila dia menancapkan negeri tersebut di atas kebid'ahan, di atas kekufuran, barakallahu fikum, maka jangan berharap bahwasanya kalian akan menguasai negeri, barakallahu fikum. Nah, jadi itu. Ya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Jadi penting untuk ya mendakwahkan umat, meluruskan kaum muslimin yang terjatuh kepada kebid'ahan. Ini paling penting. Mengajak mereka untuk meninggalkan bid'ah. Mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini dakwah yang paling utama. Menyelamatkan dulu kaum musliminnya. Pelajaran berharga juga. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala berhasil menjayakan Islam di seluruh dunia. Apakah beliau pertama sekali langsung ya mengumandangkan ya jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Beliau tanamkan dulu tauhid kepada para sahabatnya. Beliau ajarkan dulu sunnah kepada para sahabatnya. Barakallahu fikum. Tidak langsung semata-mata masuk Islam. Kemudian apa? Langsung jihad. Kalau langsung jihad, sudah dilakukan dulu ketika di Mekkah. Sebelum berhijrah ke Madinah. Dengan pasukan ala kadarnya. Barakallahu fikum. Maka tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Justru Rasul membangun dulu tempat belajar. Tempat pendidikan. Iman bagi para sahabatnya, bagi kaum muslimin, itu di mana? Di Madinah. Nah, ketika di Madinah, Nabi alaihi wasallam memberikan pembekalan-pembekalan pelajaran-pelajaran tauhid ya kepada para sahabatnya sampai ke tauhid itu mendarah daging dalam tubuh kaum muslimin. Barulah bangkit untuk bersama-sama membela agama Allah Subhanahu. Seperti itu metodenya. Seperti itu caranya. Apabila ingin menguasai negeri. Jangan seperti orang-orang yang hari ini mengatakan, ayo kita bersatu. Walaupun akidah kita berbeda-beda, kita memberikan uzur. Tapi tujuan kita harus satu. Yaitu apa? Memerangi orang-orang kafir. Bagaimana bisa kita mengalahkan orang kafir dalam keadaan akidah, keyakinan kita tidak dalam satu akidah, satu keyakinan barakallahu. Nah. Anggap saja kita bisa kalahkan mereka. Bisa pukul mundur orang-orang kafir. Lalu nanti siapa yang memimpin negeri itu? Pasti akan berebut. Syiah juga gak mau. Mereka di bawah. Mereka cuma jadi pasukan apa? Naam, bala tentara, pion-pion saja. Tidak mau. Mereka juga pengen berkuasa. Demikian pula sufinya. Demikian pula ikhwan musliminnya. Barakallah. Maka harus dulu satu akidah. Satu prinsip. Ya. Satu jalan di dalam ya, membangun sebuah negeri barakallahu fikum. Nah, ini sudah dicontoh, tercontohkan oleh kejayaan Islam di masa Rasul dan demikian pula di masa Khulafaur Rasyidin barakallahu. Nah, jadi itu ya, ini sisi perbedaannya. Orang-orang munafik, Allah berbicara tentang orang-orang munafik, yaitu wahum la yarji'un. Mereka tidak akan bisa kembali. Akan tetapi kepada orang-orang kafir, wahum la yaqilun. Mereka tidak memiliki akal. Mereka tidak berpikir. Mereka barakallahu tidak memahami. Ya. Nah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala katakan fahum la yaqilun kepada orang-orang kuffar? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Li'annahum lam yaqilul islama. Ya. Wala dakhalu fi. Wala istanaru bihi. Karena mereka orang-orang kafir, mereka tidak ya, memahami Islam. Dan mereka tidak masuk ke dalam Islam. Dan mereka pula tidak tersinari dengan sinaran cahaya dalam Islam. Bal yazaluna fi dhulumatil kufur summun bukmun umyum. Bahkan mereka terus berada dalam ya, kegelapan kekafiran. Dan mereka juga tuli buta. Ya. Nah, mereka juga tuli, bisu dan buta. Kesamaannya ini. Sama-sama tuli, sama-sama bisu, sama-sama buta. Perbedaannya apa? Kalau orang-orang barakallahu fikum munafik, mereka hampir-hampir tidak akan kembali lagi kepada hidayah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka sudah berada di tengah-tengah hidayah dulu. Tapi mereka keluar daripada hidayah. Dan tetapi orang-orang kafir, mereka juga buta, mereka juga tuli, mereka juga bisu. Ya, tapi dari sisi pemahaman. Karena mereka belum memahami kebenaran itu. Mereka belum masuk pada hidayah itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau kita bandingkan, kemungkinan yang bisa kembali kepada hidayah, masih orang-orang kafir. Yang berat untuk kembali kepada hidayah, justru orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini harus kita pahami bersama barakallahu fikum, sehingga tidak menganggap remeh yang namanya ya kesesatan yang berada di tengah-tengah kaum muslimin dengan dalih apa? Ayo dakwah kepada orang-orang kafir. Ya, ayo kita bersatu sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, tidak bisa demikian. Kenapa? Karena muslimin harus dibenahi dulu apabila dia ingin memiliki kekuatan. Disatukan dulu keyakinannya, akidahnya, barakallahu fikum. Barulah mereka akan kuat, mampu memerangi orang-orang kufar. Orang-orang kafir, barakallahu fikum. Sekarang lihatlah bagaimana ya, cara-cara orang, ya barakallahu fikum, untuk berdakwah kepada orang-orang kafir. Dengan caranya masing-masing. Ada yang berdakwah dengan cara ya, mengikuti alur keyakinan akidah orang-orang kafir, tujuannya apa? Agar nanti orang kafir itu mau percaya. Sebagaimana seseorang mengatakan, ya barakallahu fikum, Allah itu ya Brahma, Allah itu ya Wisnu. Karena Brahma kan maha pencipta, barakallahu fikum. Namun kan istilah-istilah ini kan sudah mendarah daging, sudah dijadikan ikon, istilah yang keluar dari orang-orang kafir. Orang musyrikin, bukan dari Islam. Jadi penamaan yang sudah terlabeli di sisi orang-orang kufar, orang-orang musyrik, tidak boleh dijadikan dalam sebuah kaedah bahasa di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut Islam itu dengan istilah berahmat. Maha pencipta. Allah itu Al-Khalid. Nah, harus kembali kepada bahasa itu. Nah, ya, tidak boleh ya seperti itu. Karena dalam masalah asma wa sifat, kita harus merujuk kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan barakallahu. Kalau dikatakan itu kan cuma dari sisi bahasa, Ustaz. Bahasa bagaimana? Mereka menyembah yang namanya Brahma. Mereka menyembah yang namanya Wisnu. Mereka menyembah yang namanya Shiva. Itu dewa-dewa mereka. Nama-nama dewa mereka kok mau dijadikan sebagai apa? Sebagai bagian daripada Islam. Nah, ini tidak bisa. Ini cara yang keliru. Cara yang batil. Jadi kalau nanti dia pun masuk Islam, masih. Di dalam Islam ya keyakinannya itu. Dia tetap mengagungkan Brahma. Karena sama saja tuh Brahma sama Allah kan sama. Sama-sama Maha Pencipta. Nah, jadi masih ada keyakinan apa riba terhadap Brahmanya itu. Dewa Brahmanya itu. Barakallahu fiik. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Cara-cara yang seperti ini, barakallahu fiik. Dan berbagai macam cara-cara yang lainnya yang diikuti oleh kelompok-kelompok Islam lain. Barakallahu fiik. Seperti ya, contoh lain apa? Nasrani membuat perayaan-perayaan. Ya masa Islam enggak buat ada perayaan. Orang Nasrani memperingati barakallahu fiik kelahiran nabinya atau bahkan dijadikan Tuhan. Masa kita enggak merayakan kelahiran nabi? Barakallahu. Dan seterusnya dari barakallahu fiik pemahaman-pemahaman itu. Apakah Islam bisa berjalan seperti ini? Apakah na'am cara-cara seperti ini bisa mengokohkan Islam? Sekali lagi, ini bantahan kepada orang-orang aqlaniyun. Orang-orang yang ya, memakai ilmu filsafat dalam memahami Islam. Kata mereka, barakallahu fikum 5 tambah 5, 10. 7 tambah 3, 10. 6 tambah 4, 10. Maksudnya bagaimana? Apapun caranya, tujuannya kan hasilnya sama. Itu maksudnya. 5 tambah 5 kan 10. 7 tambah 3 juga 10. 6 tambah 4 juga 10. Hasilnya. Jadi dengan cara apapun, yang penting tujuannya sama. Ini mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengajarkan cara seperti ini. Barakallahu. Lihatlah bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam, apakah Rasul memakai cara seperti ini? Tatkala para sahabatnya masih ya, na'am ingin bertabaruk pada sebuah pohon. Barakallahu fikum. Mereka gantungkan ya, na'am ya. Senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk melawan barokah. Apakah Rasulullah biarkan mereka? Tidak apa-apa itu cara mereka. Yang penting kan kita memerangi kaum musyrikin. Tidak. Rasulullah larang itu. Itu kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula di antara para sahabat dahulu sangat mencintai berhalanya. Apakah Rasulullah SAW membiarkan berhalanya? Boleh dibawa, tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama memerangi musyrikin. Tidak. Rasulullah SAW meminta menghancurkan berhala-berhala itu. Barakallahu fikum. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Islam, membuat Islam menguasai negeri ketika itu barakallahu. Maka la jadida fil hayah, tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Apabila kita ingin mencontoh, contohlah kehidupan umat-umat terdahulu yang telah sukses. Baik yang suksesnya maupun yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sukses, yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita amalkan. Dan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjauh darinya dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan. Fasubhana man ja'ala kalamahu li'adawai suduri syafiyah. Maka ya Maha Suci Allah yang telah menjadikan firman-Nya, kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa taala li adawa'is suduri syafi'a sebagai obat kepada dada-dada yang menyembuhkan. Barakallah. Jadi setelah Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan kondisi orang munafik, kondisi orang kafir, maka barakallahu fikum ya Al-Imam Ibnu Qayyim ingin memberitakan kepada kaum muslimin untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti orang munafik, tidak seperti orang-orang kafir. Nah, yang mana dada-dada ini menerima kalamullah, senang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingin beramal dengannya, sehingga kita jadikan kalamullah, ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai obat yang menyembuhkan pada dada-dada kita. Wa ilal imani wa haqaiqihi munadiya. Barakallahu fikum. Dan kepada keimanan dan hakikat-hakikat iman Allah Subhanahu wa taala memanggil. Barakallahu fikum. Wa ilal hayatil abadiya wan na'imil muqimi da'iya. Dan kepada kehidupan yang abadi dan kenikmatan-kenikmatan yang kekal Allah Subhanahu wa taala mengajak. Ini hidayah itu ini. Di dalam hidayah itu ada apa? Ada firman Allah yang akan menyembuhkan dada-dada manusia. Melegakan, membahagiakan. Hidayah itu. Di dalam hidayah itu barakallahu fikum, ada keimanan dan hakikat iman yang Allah memanggil kepadanya. Dan di dalam hidayah, di dalam Islam itu ada kehidupan, ada janji kehidupan yang abadi dan kenikmatan yang kekal. Allah mengajak kita. Barakallahu fikum. Wa ila tariqir rasyadi hadiyah. Dan kepada jalan yang lurus Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Barakallahu fikum. Laqad asma'a munadil iman law sadafa adzana wa'iyah. Dan sungguh benar-benar telah terdengar penyeru kepada keimanan jika bertemu telinga yang penuh dengan kepatuhan. Ini sisi kecocokan. Kita bersyukur apabila telinga kita barakallahu fikum senang apabila diseru kepada keimanan. Sehingga patuh, telinga yang patuh mendengar kebenaran itu dan menutup telinga itu daripada kebatilan barakallahu fik. Wa syaqat mawa'idul Qur'an law wafaqat quluban khaliyah. Dan nasihat-nasihat Al-Qur'an itu tumbuh jika mencocoki hati-hati yang kosong. Barakallahu fik. Jadi nasihat-nasihat dari Al-Qur'an itu siap kita tampung. Kita sudah memberikan hati yang kosong. Yang kita memang siapkan untuk apa? Nasihat-nasihat dari Al-Quran. Untuk menempati hati kita. Jadi kita bersihkan hati kita dari apa? Dari kebatilan-kebatilan. Barakallahu fikum, kita mempersilahkan nasihat-nasihat daripada Al-Quran. Masuk mengisi lerung, relung hati kita. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, walakin asafat alal qulubi ahawiyatul syahawati wa syubhat wa adfa'at masabihaha. Akan tetapi telah berhembus kepada hati-hati barakallahu fikum, yaitu angin-angin syahawat dan syubhat, fa adfa'at masabihaha, lalu memadamkan na'am lampu-lampu di dalam hati-hati tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengajak kita kepada hidayah, mengajak kita kepada kehidupan yang kekal, mengajak kita kepada kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Allah sudah tunjukkan jalan ke arah sana. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tidak menciptakan hambanya begitu saja. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai pembimbing, sebagai petunjuk. Maka berbahagialah orang-orang yang mengikuti petunjuk itu. Akan tetapi ada juga di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum telah berhembus kepada hati-hatinya itu angin-angin syahwat dan syubhat, fa adfa'at masabihaha, lalu memadamkan lampu-lampu barakallahu fikum cahaya tersebut dalam hatinya. Nah, wa tamakkanat minha aidil ghaflah wal jahala, dan mengokohkan pada dirinya tangan-tangan kelalaian dan kebodohan. Jadi tergantikan hati itu. Dikuasai oleh kelalaian, oleh kebodohan. Barakallahu fikum. Nah. Fa'aghlaqat abwaab rusy rusdiha. Ya, maka ya menutup pintu-pintu petunjuk pada hati-hati tersebut. Wa adha'at mafatihaha, dan menyia-nyiakan barakallahu fikum kunci-kuncinya. Wa ghana 'alaiha kasbuha, dan ternodai usaha-usahanya. Falam yanfa' fiha al-kalam, dan tidak berguna lagi ya di hadapannya ucapan-ucapan. Wasaqarat bisyahawatil ghayyi wa syubhatil batil, dan tertutup akalnya dengan syahwat-syahwat penyimpangan dan syubhat-syubhat yang batil. Falam tusghi ba'dahu ilal malami, lalu dia pun kebal dengan berbagai macam celaan. Ini maksudnya apa? Orang barakallahu fikum yang sudah tertutupi cahaya hidayah pada diri, yang hatinya itu sudah tergenggam oleh tangan-tangan kelalaian dan kebodohan. Jadi dia sudah kebal, sudah tidak berasa lagi nasihat datang kepadanya, celaan datang kepadanya. Seolah-olah dia berada dalam kebenaran, dia berada dalam apa? Hawa nafsunya. Dia ingin terus seperti itu. Tidak peduli kata orang. Nah, itu maksudnya. Tidak peduli kata orang. Mau saya maksiat kek, mau saya buat bid'ah kek, mau saya melakukan syirik, kesyirikan kek, masa bodoh, tidak peduli. Sudah tertutup telinganya. Sudah tertutup hatinya untuk masuk nasihat-nasihat hidayah itu kepada dirinya barakallahu fik. Nah. Wa wa'adat bimawa'id anka fiha minal asinnati wassaham. Dan tidak berguna lagi nasihat-nasihat tersebut yang lebih tajam daripada pedang dan anak panah barakallahu fik. Nasihat-nasihat itu ikhwani fiddin rahimahumullah, apalagi datangnya dari kitabullah wa sunnah, itu lebih tajam dari pedang dan anak panah. Tapi itu sudah tumpul bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tertutupi hatinya dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tumpul nasihat itu. Sudah terkalahkan daripada pedang dan apa? Anak panah tadi. Ya. Barakallahu fikum. Walakin matat fi bahril ghaflah wal jahal. Akan tetapi ya, telah mati hatinya itu di lautan kelalaian dan kejahilan. Hatinya itu sudah enggak berasa lagi. Hatinya itu sudah mati. Sudah tidak lagi disembuhkan. Ya, tidak bisa lagi disembuhkan dengan nasihat, dengan hidayah. Sudah berada di dalam lautan kelalaian dan lautan kejahilan barakallahu fikum. Wa asharal hawa wa syahwa, dan tertawan oleh hawa nafsu ya dan syahwat. Tertahan sudah seperti itu sudah keadaan hatinya ya. Wa ma li jarhin bimayitin ilamin, kalau begitu sudah tidak akan ada rasa lagi luka. Ini permisalannya, sudah seorang mayit barakallahu fikum itu sudah enggak berasa lagi kalau disiksa. Ini gambaran dari Imam Al-Qayyim. Mayit, mati jasadnya, dipukul, dicincang, dimutilasi. Sudah tidak berasa lagi fisiknya. Ya. Diam saja sudah. Nah, seperti itulah orang yang sudah tertutup cahaya hidayah. Apabila datang nasihat untuk mengingatkan dia, tidak peduli lagi. Barakallahu fikum. Apabila nasihat demi nasihat disampaikan kepada dia, sudah masa bodoh. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin bisa kita permisal dengan kalimat-kalimat, urus dirimu sendiri. Ya. Jangan urusin orang lain. Mungkin ini kalimat yang bisa mewakili orang-orang yang apa? Yang sudah tertutup dengan hidayah. Barakallahu fikum. Ya. Subhanallah. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, marilah kita menjaga hati kita dan anggota badan kita di atas ketaatan barakallahu fikum. Jangan sampai menjadi termasuk daripada golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang hidayah itu sulit masuk pada mereka. Terlebih khusus lagi orang-orang munafik. Wahum la yati'ud. Mereka tidak akan lagi kembali kepada hidayah. Barakallahu fikum. Atau seperti orang kafir. Fahum la yaqilun. Mereka itu tidak memahami. Bodoh, jahil. Terkungkung dengan hawa nafsu. mengikuti segala arah hawa nafsu, mengikuti segala syubhat, dikuasai oleh hawa nafsunya barakallahu. Kalau seorang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, syaitan tidak perlu capek-capek untuk mendukung hawa nafsunya. Wah, orang ini sudah dikuasai hawa nafsu. Ingat ya? Al-Imam Al-Qayyim pernah mengatakan di antara yang menyerumuskan ya, hamba, seorang hamba itu bisa jadi hawa nafsunya sendiri tanpa perlu ada godaan syaitan. Kenapa? Karena jiwa ini senantiasa mengajak kepada kejelekan. Jiwa manusia itu pada dasarnya suka dengan kejelekan. Senang dengan hal-hal yang jelek. Nah, maka syaitan tidak perlu lagi untuk menggoda orang yang seperti ini. Apa ada syaitan di tengah-tengah orang kafir? Tidak ada. Apa ada syaitan di tengah-tengah orang-orang munafik? Tidak ada. Syaitan itu bersemangat berada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum mukminin yang mereka sedang berusaha untuk menjaga imannya, menjaga sunnahnya. Disitulah mereka bersemangat untuk apa? Untuk barakallahu fikum melumpuhkan keimanan dan kesemangatan kaum muslimin. Adapun di diri-diri orang kafir dan munafik ada, itu jadi markas. Ya. Kalau yang jadinya markas, sudah memang rumahnya sendiri. Ya. Tidak perlu dia berjuang, berperang, bagaimana cara masuk ke rumah ini. Tidak perlu, sudah jadi markasnya. Ya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jangan jadikan hati kita sebagai markasnya syaitan. Barakallahu fikum. Lawan, berusaha untuk melawan ajakan-ajakan tersebut. Khususnya diawali terlebih dahulu oleh hawa nafsu tadi. Jangan sampai hawa nafsu kita yang mengajak kepada kejelekan disambut oleh syaitan, didukung oleh syaitan, dikuatkan oleh syaitan. Ini bisa jadi kita dikuasai oleh syaitan. Apa tanda-tanda penguasaan syaitan? Seorang apabila telah melakukan satu kemaksiatan, kemudian dia masuk kemaksiatan berikutnya, dia nyaman dengan kemaksiatan tersebut, sampai dia merasa butuh dengan kemaksiatan tersebut. Ini tanda-tanda dikuasai oleh syaitan. Sudah dikuasai hamba ini. Sudah dipegang hamba ini oleh syaitan. Berawal dia membayang-bayangkan sebuah kemaksiatan. Sebuah hal yang jelek. Cobalah sekali. Akhirnya coba. Coba kok enak. Tapi masih ada rasa ragu, takut. Tapi apa sekali-kali. Ini kan hawa nafsu. Sudah merasakan yang enak. Nggak apa-apa coba. Akhirnya syaitan masuk segera dalam momen ini. Momen lalainya seorang hamba ini. Lalai itu apa? Untuk kembali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, kamu kan seorang muslim, apalagi kamu sudah di tengah-tengah salafiyin. Sudah mudah masuk surga. Ya, maksiat sekali dua kali lah enggak apa-apa. Kan namanya dunia, namanya manusia kan tempatnya salah, tempatnya dosa. Dan bayangkan nanti, ya barakallahu fikum. Nah, kalau kamu bersemangat ibadah, melawan ajakan-ajakan kemaksiatan, ya, belum tentu kamu masuk surga. Sudah surga enggak dapat, dunia juga enggak dapat. Di antara serangan-serangan syaitan. Ya sudahlah, coba satu, coba sekali. Kok nyaman ya? Kok enak ya? Barakallahu fiik. Akhirnya dia sampai pada tingkatan apa? Butuh. Aduh, kalau enggak melakukan maksiat ini, ya, kalau bisa kita ibaratkan seperti orang yang sakau ya, enggak nyaman hidupnya. Ya. Nah, ketergantungan, sudah ketergantungan dengan kemaksiatan tersebut. Kalau satu hari tidak melakukan maksiat itu seperti hidupnya hampa. Ini sudah dikuasai oleh syaitan. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Maka kita harus mengenal, mengetahui makar-makar syaitan, tipu-tipu daya syaitan. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita berusaha untuk menjadi manusia yang ma'sum, terselamatkan dari kesalahan. Tidak, itu mustahil, tidak mungkin. Tapi lawan, berusaha melawan ajakan hawa nafsu. Kalau terjatuh, segera kembali dan beristighfar. Jangan ikuti terus ajakan-ajakan berikut. Barakallahu fikum. Bertahan. Inilah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, perjuangan kita di dunia. Itu melawan siapa? Melawan hawa nafsu kita dan melawan syaitan. Bisikan syaitan. Barakallahu fikum. Jadi hari ini pertempuran kita, peperangan kita, jihad kita melawan bala tentara iblis dari kalangan syaitan, minal jin wal ins, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka nanti akhir siapa yang menang? Mana penentunya? Penentunya ketika kita meninggal dunia. Apakah yang menang adalah syaitan, iblis dan bala tentaranya, ataukah kita yang menang? Barakallahu fiik. Yang menentukan nanti akhir hidup kita, barakallahu fiik. Oleh karena itu, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk senang dengan ayat Allah, mendengarkan, datang ke majlis taklim. Masya Allah, ini tanda-tanda kebaikan. Nah, apabila sudah mulai berat majlis taklim, barakallahu fiik, lebih senang kumpul-kumpul dengan orang-orang awam yang notabene-nya sering berbicara tentang dunia atau sering terjatuh kepada kemaksiatan, ini hati-hati. Minder, malu, berkumpul dengan ahli sunnah salafiyin, apalagi dibisiki syubhat. Ya, aku kok datang ke tengah-tengah salafiyin, dipleroi terus, diplototi terus. Itu kan prasangka. Prasangka. Husnudzonlah terhadap saudaramu salafiyun. Kok kamu bisa berhusnudzon kepada orang awam? Tinggal bersama orang awam, tentram bersama orang awam, tapi di tengah-tengah salafiyin kau sampaikan panah-panah kedustaan ini. Panah-panah prasangka negatif ini. Ini fi syai' fi qalbihi, dalam hatinya ada sesuatu, barakallahu fikum. Berikan udzur apabila engkau merasa demikian, cuek saja. Belajar untuk bersabar, belajar untuk menata hati. Yang engkau butuhkan adalah ketakwaan, jalan menuju takwa. Nah, engkau juga belum bertemu dengan orang yang kau katanya dipleroi, diplototi. Datangi dia. Salaman dengan dia, berikan senyumannya. Engkau dari situ saja engkau belum melakukan, langsung difonis. Ini kan ada sesuatu, barakallahu fikum. Untuk orang awam, untuk orang-orang atau bahkan isbiyin, dia senang. Dia bangga. Dia bersahabat. Dia berteman. Dia nyaman. Berada di tengah-tengah mereka. Tapi di tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah ahli sunnah, dia hembuskan syubhat ini, barakallahu fiik. Sehingga inilah alasan. Kita ditanya, kenapa enggak ikut taklim? Ah, mana mau taklim? Baru sampai depan masjid, sudah dipleroi, sudah diplototi. Masyaallah. Barakallahu fiik. Hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Ini jebakan-jebakan syaitan untuk memutus tali jalan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara prinsip. Harus mengedepankan husnudzon kepada saudara-saudara kita di atas akidah yang sama. Saudara-saudara kita di atas tauhid was sunnah. Harus kedepankan berprasangka baik kepada mereka terlebih dahulu. Yang aneh, kepada orang awam ataupun hizbiyun dia berprasangka baik, tapi kepada salafi dia terus berprasangka buruk. Ini penyakit ikhwanuddin rahimani wa rahimah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pencerahan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah bisa tertanam di dalam hati kita dan bisa menjadi pegangan penjagaan untuk diri-diri kita. Barakallahu fikum, agar kita selamat dari na'am kesesuaian ataupun selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari cara-caranya orang munafik dan orang-orang kafir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga, menggenggam hati kita, ya, selama kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah tanda bahwa seorang hamba telah mengalahkan iblis dan bala tentaranya. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.